janji ne lungo ora nganti sprene suene nganti kapan tak anteni sak tekane Pranada hadir di pesta bahagia Mas Arif, Mbak Siska. Matun nuwun kanca-kanca audio sound system kerjasamanya. Thank you kawan-kawan dokumentasi dari video syuting apa ini namanya? Dian Picture. Terima kasih ya. Banyu Langit request kanca-kanca Karang Tengah Formula. Selamat bekerja. Tidak kena dicorong atau paripurna. Sumangga kanca-kanca Supranada Indonesia. Kali gawe sepen siang babeku sehat selalu. Di sedaya bapak ibu yang among tamu among rawuh sedaya nggih. Aku ora bisa lali ademe.